Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedera Lun, berita sore edisi hari ini Senin 18 Desember 2017 dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar. 7 waria yang diamankan Satpol PPWH tak akan dicambuk. Dengan teknologi modern, produksi garam dijangka bebas najis. Massa gerakan rakyat Aceh anti-Israel gelar aksi bela Palestina. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita sore Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 92,1 FM Loks Mawe, dan Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedera Lun, 7 waria yang diamankan Satpol PP dan WIH Aceh pada Sabtu sekitar pukul 23.30 WIB tidak bisa dijerat dengan hukuman cambuk. Kasih penyelidikan dan penyidikan WIH Marzuki MH menyampaikan, ketujuh waria itu memang tidak bisa dijerat dengan kanun jenayah yang ancamannya adalah hukuman cambuk. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Sebab kanun jinayah itu mengatur tentang perilakunya tentang liwat, iktilat, atau zina. Sedangkan waria itu saat ditangkap hanya sedang makan dan minum di Simpang Surabaya. Sedangkan seorang lagi ditangkap di jalan kawasan Simpang 5 Banda Aceh. Sehingga petugas hanya menjerat mereka dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Sebab mereka berkelakuan tidak sesuai syariat Islam dan kearifan lokal Aceh. Ancaman hukuman untuk perda tersebut yaitu penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal 2 juta rupiah. Syedera Lun, sejumlah produksi garam tradisional yang ada di Tanah Ano, Kecamatan Jangka Biren saat ini dipastikan sudah terbebas dari najis. Sebab sistem produksinya sudah lebih modern. Hal itu disampaikan Kurrata Aini, pengusaha garam di Jangka Biren dalam talkshow Cakrawala Serambi FM hari ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Talkshow itu membedah Salam Serambi Indonesia dengan tema Usaha Garam Jangan Sampai Karam, yang juga menghadirkan redaktur pelaksana Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika, sebagai narasumber internal. Aini menjelaskan bahwa saat ini sebagian usaha garam di kawasan Jangka sudah menggunakan sumur bor untuk menyedot air langsung ke tungku memasak, sehingga tidak lagi harus menggunakan lahan untuk penguapan dalam menghasilkan garam. Untuk diketahui, Kurrata Aini dengan produksi garam yang bermerek Milhi sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MPU Aceh. Selain memproduksi sendiri, garam yang dipasarkan Kurrata Aini juga dikumpulkan dari petani lain di kawasan Jangka yang berjumlah sekitar 200-an petani. Syedera Lun, sejumlah massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Aceh Anti-Israel mulai berdatangan ke Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Massa dalam jumlah besar yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat akan menggelar aksi bela Palestina. Aksi ini sebagai bentuk protes atas ucapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melontarkan pernyataan bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kegiatan ini diawali dengan zikir dan doa bersama untuk Palestina di Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah itu dilanjutkan dengan orasi di depan gedung DPRA. Syedera Lun, ketika sejumlah pemuda Aceh kesulitan mencari kerja, Abdul Satar justru punya penghasilan yang luar biasa sebagai petani. Penghasilannya per bulan setara dengan tunjangan kepala SKPA di lingkungan pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Said Kamaruzaman melaporkan. Sebagaimana diketahui, tunjangan pejabat eselon 2A itu sekitar 12 juta rupiah per bulan. Maka penghasilan bersih pemuda Gampung Lamcu, Kecamatan Kuta Baru Aceh Besar ini juga sebesar itu. Abdul Sattar sukses menjadi petani jamur tiram Pleurotus ostreatus. Dia berhasil membudidayakan jamur tiram menjadi usaha yang prospektif. Dia juga memulai usaha ini sejak 2008. Setiap bulan jamur yang dihasilkan lebih dari 300 kg dengan harga jual Rp40.000 per kilogram. Saat ini Sattar mengaku hanya mampu memasok 30% dari kebutuhan di pasar-pasar yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Andes Faisal Abdul Nasir menyebutkan, ada bandar-bandar narkoba yang ikut menyumbang untuk membantu masjid di Aceh. Dari Banda Aceh, Suberdani melaporkan. Hal tersebut dikatakan Faisal Abdul Nasir dalam temu ramah dan kopi pagi bersama awak media di kantor BNNP Aceh di Banda Aceh hari ini. Namun sayangnya Faisal tak ingin menyebut di daerah atau kabupaten mana hal itu terjadi. Brigjen Faisal mengharapkan MPU atau ulama seyogyanya segera mengeluarkan fatwa terkait hal itu. Harus ada fatwa bahwa itu haram, tidak boleh digunakan. Syederalun, sebuah restoran di jalur Gaza menawarkan diskon besar-besaran bagi warga Korea Utara sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pemimpin negeri itu, Kim Jong-un. Pasalnya, Kim Jong-un menjadi salah satu pemimpin dunia yang paling kuat menentang langkah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kompas.com melansir. Di restoran Raba'ah tertulis diskon 80% bagi pelanggan asal Korea Utara sebagai penghargaan atas dukungan pemimpin Kim Jong-un terhadap Palestina. Namun agaknya sang pemilik restoran Salim Raba'ah tak akan mendapatkan pelanggan asal Korea Utara dalam waktu dekat ini. Sebab tak ada seorang pun warga Korea Utara yang berada di jalur Gaza saat ini atau warga Palestina yang juga memegang paspor Korea Utara. Selain itu Salim juga memasang beberapa foto Kim Jong-un di rumah makan kecil itu. Syederalun, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB Ahmad Safrudin mengatakan tingginya pencemaran udara di Jakarta berdampak pada kesehatan warganya. Kompas.com melansir. Dia mengatakan Jakarta memiliki indeks standar pencemaran udara yang tinggi sepanjang tahun dan bahkan sebagian berkategori berbahaya. Pencemaran di Jakarta juga termasuk berbahaya dan melewati standar yang ditetapkan World Health Organization. Berdasarkan data KPBB pada 2016, masyarakat harus membayar biaya kesehatan Rp51,2 triliun. Angka tersebut berasal dari 58,3% warga Jakarta yang terbaring sakit karena pencemaran udara seperti infeksi saluran pernafasan akut dan sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibanding 2010, di mana biaya kesehatan yang harus dikeluarkan warga sekitar Rp38 triliun. Sekian berita sore edisi Senin 18 Desember 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.